Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayuhannas ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pada sebuah kitab yang berjudul Al-Mulakhas Lik Fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Kita sekarang memasuki bab yang baru setelah kita melewati bab yang pertama, yaitu Kitab At-Tauhid. Dan Syekh Al-Imam Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan beberapa al-adilah minal kitab was sunnah dan juga minal athari sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Kemudian berikutnya qala al imam fadilatu syekh al alamah Muhammad ibni Abdul Wahhab rahimahullah, bab fadli tauhid wa ma yukaffiru minadh-dhunub. Bab fadli tauhid, keutamaan tauhid dan apa-apa yang bisa yukaffir, menghapus, minadh-dhunub, dari dosa-dosa. Sehingga dijelaskan oleh para ulama pada bab ini hakikatnya ada dua pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah fadlut tauhid. Ini pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua adalah wa ma yukaffiru minadh-dhunub, dan apa-apa yang bisa menghapus dari dosa-dosa. Digabungkan yang demikian ini karena di antara fadhlu tauhid, di antara keutamaan tauhid ialah dijelaskan oleh para ulama takfirus sayyiat, akan terhapusnya dosa-dosa. Barakallahu fikum. Kemudian dijelaskan di sini oleh Fadilatul Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullah, munasabatu hadzal bab likitab tauhid, munasabah kecocokan bab tersebut atau bab ini dengan kitab tauhid. Kata beliau, lamma bayyana fil babil awali wujub tauhid wa ma'nah, bayyana fi hadzal bab fadl tauhid wa atharah alhamidah wa nata'ijahu aljamilah allati minha takfirul dhunub li ajli alhasi alaihi wa targhib fihi. Adapun kecocokan bab ini dengan kitab tauhid, tatkala syekh menjelaskan pada bab yang pertama, menjelaskan tentang wajibnya tauhid wa makna dan juga menjelaskan arti daripada tauhid. Ini bab yang pertama, dalil-dalil yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan tentang wajibnya tauhid dan makna daripada tauhid. Bayana fi hadzal bab, maka syekh ingin menjelaskan dalam bab ini tentang fadhlat tauhid, keutamaan tauhid, wa athar, dan juga ingin menjelaskan pengaruh dari tauhid, pengaruh yang sangat indah, yang sangat terpuji dari tauhid, hasil yang sangat jamilah yang didapatkan bagi orang yang benar-benar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, alati minha, yang mana diantara keutamaan tauhid, kata beliau, adalah takfirul dhunub. Diantara keutamaan at-tauhid, takfirul dhunub, akan dihapusnya dosa-dosa. Kenapa syekh mendatangkan bab yang setelahnya tentang fadlu tauhid? Li ajlil hasi alaihi wa targhibi fi. Tujuannya sebagai dorongan, pemberi semangat kepada kita semua untuk benar-benar memahami tentang at-tauhid. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, adapun arti babun, itu bab fadli tauhid. Apa arti bab? Bab secara bahasa itu lughatan al-madkhal, tempat untuk masuk. Wastilahan, adapun secara istilah, yang diinginkan oleh musallif di sini ismun li jumlatin minal ilmi tahtaha fusulun wa masailu ghaliba. Adapun pengertian bab secara istilah di sini adalah ismun, suatu nama, li jumlatin, pada sebuah jumlah, minal ilmi, ya, pada sebuah jumlah dari ilmu yang di bawahnya terdapat fusul, ya, pasal-pasal dan masail-masail secara umum, secara ghalib. Ini pengertian bab. Barakallahu fikum. Kemudian beliau Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah membawakan dalil-dalil, tentunya yang pertama dari Al-Kitab, kemudian dari As-Sunnah, tentang keutamaan at-tauhid. Yang pertama beliau membawakan surat Al-An'am 82. Qala al-Imam Muhammad ibni Abdul Wahhab rahimahullah wa qalillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, alladzina amanu Walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, dan mereka orang-orang yang beriman. Walam yalbisu imanahum, dan mereka tidak mencampur keimanan mereka. Bizulmin, dengan suatu kezaliman. Artinya adalah lam yukhalitu tauhidahum bizulmin, mereka tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman. Yang dimaksud kezaliman di sini adalah asyirku, perbuatan menyekutukan Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahumul amnu, mereka akan mendapatkan keamanan. Wa hum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang beriman, dan mereka tidak mencampur keimanan yang mereka miliki bizulmin. Kita lihat catatan kaki di bawah yang kecil itu. Syekh ingin menjelaskan apa yang dimaksud kezaliman di dalam ayat ini. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Tatkala turun ayat tersebut, Al-An'am 82, yaitu mereka orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman. Kulna, maka kami pun bertanya, ya Rasulullah, itu para sahabat, wahai Rasulullah, ayyuna lam yadhlam nafsah, wahai Rasulullah, siapakah di antara kita yang tidak menzalimi dirinya? Ya pasti kita semua berbuat zalim kepada diri-diri kita. Kemudian Nabi menjawab, qala laisa kama taqulun, tidak sebagaimana yang kalian ucapkan. Artinya perbuatan zalim di sini tidak sebagaimana yang kalian fahami. Walam yalbisu imanahum bidzulm, dan mereka orang-orang yang tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman. Yang dimaksud zalim di sini adalah bisyirkin. Itu orang yang beriman kepada Allah dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan. Sehingga makna bizulmin di sini adalah bisyirkin, yang tidak mencampur keimanan mereka dengan kesyirikan. Awalam tasma'u ila qawli Luqman ibnihi, tidaklah kalian mendengarkan ucapannya Luqman kepada anaknya, ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya yang namanya asyirku, perbuatan menyekutukan Allah, sungguh benar-benar kezaliman yang sangat besar. Sehingga dari sini barakallahu fikum, kita mengetahui bahwasanya yang dimaksud dengan zulmun, kezaliman di dalam ayat ini, yaitu asyirk, perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini salah satu ayat yang menjelaskan tentang keutamaan yang ada pada at-tauhid, yang menjelaskan tentang fadhlu tauhid. Di antaranya mereka orang-orang yang benar-benar mentauhidkan Allah, akan Allah beri mereka rasa aman, baik di dunia maupun di akhirat. kemudian akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadilatul Syekh Al-Alamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau menyebutkan sekian banyak di antara keutamaan at-tauhid. Beliau menyebutkan sekian banyak di antara keutamaan-keutamaan yang ada pada tauhid. Mungkin kita baca sedikit di antara keutamaan yang ada pada tauhid. Di antaranya kata beliau, wa min fadha'ilih. Dan di antara keutamaan tauhid, annahu sabab. Annahu sababul a'zamu litafrijil kurabati dunya wal akhirah wa daf'i uqubatihima. Bahwasanya at-tauhid sebab terbesar untuk menyelamatkan seorang dari kesulitan-kesulitan dunia dan kesulitan-kesulitan akhirat. Jadi at-tauhid, orang yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah tauhid itu merupakan a'zamul asbab. Ya, a'zamul asbab, sebab terbesar untuk keluar dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi, baik kesulitan yang ada di dunia maupun kesulitan yang ada di akhirat. Barakallahu fikum. Kemudian di antara keutamanya juga, wa min fadha'ilih annahu yamna'ul khuludu finar idza kana fi qalbihim minhu adna mithqala habatin khardal. Bahwasanya tauhid merupakan sebab yang akan menghalangi seorang itu kekal di dalam nerakanya Allah. Tatkala di hati seorang hamba itu memiliki tauhid, walaupun bentuknya sangat kecil, tapi kalau benar-benar dia itu ahlu tauhid, maka akan menghalangi hamba tadi untuk kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara sebabnya kata beliau, annahu yahsulu li sahibihi al-hudal kamil wal amnu tam fid dunya wal akhirah. Bahwasanya ahlu tauhid, orang yang benar-benar mentauhidkan Allah, dia akan mendapatkan petunjuk yang kamil, yang sempurna, dan keamanan, rasa tenang yang tam, yang sempurna, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian juga kata beliau di antara keutamaan tauhid, annahu yusahilu 'alal 'abdi fi'lal khairi wa tarkal munkarat. Bahwasanya tauhid, ya, bahwasanya tauhid yusahilu 'alal 'abdi, akan mempermudah seorang hamba untuk melakukan amalan-amalan kebaikan dan meninggalkan perkara-perkara yang mungkar. Ini orang yang benar-benar tauhidnya kuat. Hamba tadi itu akan semakin mudah untuk melakukan amalan-amalan al-khairat, amalan-amalan kebaikan, dan semakin mudah pula untuk tarkul manhiyat, meninggalkan larangan-larangan. Ini orang yang apa? Memiliki tauhid, dengan tauhid yang benar, diberi kemudahan oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, ya, sehingga dia gampang, ya, dia gampang untuk apa? Melakukan amalan-amalan kebaikan. Mudah juga untuk meninggalkan perkara-perkara yang mungkar. Kemudian yang berikutnya, di antara keutamaan at-tauhid, kata beliau, annahu yukhaffifu 'alal 'abdi al-makarih wa yuhawwinu 'alaihi al-alam. Orang yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala akan ringan bagi seorang hamba tatkala menghadapi perkara-perkara yang al-makarih, perkara-perkara yang dia tidak sukai, dan juga akan ringan baginya al-alam, musibah yang menimpa orang tersebut, rasa sakit yang menimpa orang tersebut itu akan terasa ringan. Kapan? Tatkala pelakunya benar-benar seorang muwahhid, ahli tauhid, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan merupakan fadhail yang a'zam, kata Syekh, yang sangat besar juga, annahu yuharrirul 'abdu min rikil makhlukin wa ta'alluki bihim, akan membebaskan seorang hamba min rikil makhlukin, yaitu apa, dari budaknya para makhluk. Karena orang-orang musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah, pada hakikatnya mereka menjadi apa, rikul makhlukin, budaknya makhluk, budaknya jin, budaknya dukun, dan seterusnya. Dan akan membebaskan seorang hamba dari menggantungkan diri-diri mereka kepada selain Allah. Karena orang-orang musyrikin, ya, mereka menggantungkan diri-diri mereka kepada kuburan-kuburan, kepada tempat-tempat angker, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Ini beberapa fadail keutamaan at-tauhid yang disebutkan oleh beliau Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Kita lanjutkan. Kemudian Syekh menjelaskan arti yukafir wa yukafiru dzunub. At-takfiru fil lughah as-satru wa taghtiyah. At-takfir secara bahasa itu artinya menutupi, ya. Menutupi itu secara bahasa. Adapun secara syar'an, mahfuz dzanbi hatta yasira bi manzilatil ma'dum, yaitu akan dihapusnya dosa seorang hamba sehingga benar-benar apa, menjadi dosa tersebut seakan-akan sudah hilang, tidak ada lagi. Ini secara bahasa, ya. Karena ditutup dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun arti minadzunub, min di sini adalah min bayaniyah walaysat litab'id, bukan yang artinya menunjukkan sebagian, ya. Tapi min di sini untuk menjelaskan, ya. Menjelaskan itu artinya apa? Menjelaskan tentang dosa. Adzunub, adapun dzunub, jam'u dzanbin, jamak dari dzanbin, tunggalnya mufradnya dzanbun, jamaknya dzunubun. Wa huwa ma taqbahu akibatuhu, yaitu apa-apa yang akibatnya itu jelek, buruk, itulah disebut dzanbun. Ya. Kita masuk kepada mana ayat. Allah menyebutkan alladzina amanu, yarhamukallah. Alladzina amanu. Apa arti amanu? Yaitu kata beliau yang dimaksud dengan keimanan, saddaqu biqulubihim wa nataqu bialsinatihim wa amilu bijawarihihim. Yang dimaksud keimanan di sini yaitu mereka membenarkan dengan hati-hati mereka. Mereka juga mengucapkan dengan lisan-lisan mereka, dan juga mereka mengamalkan dengan anggota badan mereka. Inilah yang dimaksud dengan keimanan. Sehingga tidak hanya sebatas barakallahu fikum, diyakini di dalam hati tidak. Ya, orang tersebut shaddaqu, membenarkan dengan hati-hati mereka, mengucapkan dengan lisan mereka, dan wa'amilu bijawarihihim, dan mereka juga mengamalkan dengan anggota badan mereka. Wa ra'su dzalik at-tauhid, dan ra'su keimanan, ya, kepala keimanan, pokok keimanan adalah at-tauhid. Ya, ini ra'sul iman at-tauhid. Sehingga kalau tauhid itu sudah tidak ada pada seorang hamba, lenyap pada seorang hamba tauhid tersebut, amalan-amalan yang lainnya la faidatalah, tidak ada lagi manfaatnya. Barakallahu fikum. Kemudian alladzina amanu walam yalbisu imanahum. Walam yalbisu imanahum artinya la yukhalitu, ya, yukhalitu tauhidahum. Mereka tidak mencampur tauhid mereka bidzulmin, yaitu bisyirkin. Iya. Yang dimaksud zulmun adalah kesyirikan sebagaimana tadi yang dijelaskan di dalam hadisnya Abdullah ibn Mas'ud. Adapun pengertian zalim, kata beliau, wa zulmu wada'u syai'i fi ghairi mawdi'ih. Adapun zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sumi asirku zulman. Adapun kenapa kesyirikan dinamakan dengan kezaliman, li'anahu wada'un lil ibadati fi ghairi mawdi'iha, karena dia meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Wasarfun laha li ghairi mustahiqiha, memalingkan ibadah kepada yang tidak berhak. Oleh karena itu disebut apa? Zulmun. Orang-orang musyrik itu zalim. Al-amnu, ya. Kemudian disebutkan dalam ayat tersebut apa? Al-amnu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm, ulaika, mereka itu akan mendapatkan al-amnu, ketenangan. Yang dimaksud al-amnu adalah tuma'ninatu nafsi wa zawalul khauf, tenangnya jiwa dan hilangnya rasa takut, itu al-amnu. Itulah yang dimaksud aman. Jiwa tenang, rasa takutnya itu hilang. Barakallahu fikum. Kemudian muhtadun, ulaika lahumul amn wahum muhtadun. Ya. Muhtadun muwafiquna li sayri ala siratil mustaqim thabituna alaih. Inilah yang disebut muhtadun. Ya, petunjuk, yaitu apa? Mencocoki jalan di atas jalan yang lurus, dan thabituna alaihi, mereka itu istiqamah di atasnya. Inilah yang namanya petunjuk. Sehingga orang yang mengikuti petunjuk kemudian tidak istiqamah, artinya bukan di atas petunjuk. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini beberapa makna yang disebutkan oleh Syekh terkait dengan ayat yang tadi kita baca di dalam surat Al-An'am 82, ayat yang menjelaskan tentang fadlut tauhid. Kita masuk pelajaran berikutnya, yaitu kitab min usuli aqidati ahli sunnah wal jamaah. Kita masih pada prinsip yang pertama, seorang salafi, seorang ahlus sunnah. Apa itu prinsip yang pertama seorang salafi, seorang ahlus sunnah? Abu Fadl, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, pada kitab-kitabnya, 6 Iya, ini prinsip yang pertama. Prinsip seorang ahli sunnah, prinsip seorang salafi harus mengimani rukun iman ini. Sehingga kalau mengingkari salah satunya, berarti dia laisa min ahli sunnah, bukan lagi seorang salafi. Mengingkari rukun yang pertama, yaitu menyekutukan Allah, datang minta barokah ke kuburan-kuburan, menjadikan al-amwat sebagai wasa'id fi du'aihim, sebagai wasilah dalam doa-doa mereka, kata mereka. Berarti mereka telah yusyrikuna billah, berarti dengan demikian dia keluar dari garisan barisan ahlus sunnah. Sekarang kita masuk rukun iman yang keenam, wal imanu bil qadar. Adapun beriman kepada takdir, yakni yaitu al-imanu bi anna Allah alima kulla syai'in ma kana wa ma yakun wa qaddara dhalika fi lahil mahfuz. Yang keenam adalah beriman kepada takdir, yaitu al-imanu mengimani bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala alima kulla syai'in, mengimani bahwasanya Allah itu telah mengetahui segala sesuatu, makan apa yang telah terjadi, wa mayakun dan apa-apa yang akan terjadi, semua itu diketahui oleh Allah. Yang telah lewat maupun yang akan terjadi, semuanya itu diilmui oleh Allah. Akan terjadi seperti ini tahun sekian-sekian, itu semua ada di ilmunya Allah. Wa qadara dzalik, dan Allah telah mentakdirkan yang demikian itu, menetapkan yang demikian itu, fi lahil mahfud, di dalam lembaran yang terjaga. Wa anna kullama yajri min khairin wa syarrin wa kufrin wa iman wa ta'atin wa ma'siyah faqad sya'ahu Allahu wa qaddarahu wa khalaqahu. Dan seluruh apa yang terjadi min khairin, baik itu kebaikan, wasyarin, kejelekan, kekufuran, keimanan, ketaatan, kemaksiatan, maka sungguh itu semua kehendak dan ketentuan dari Allah. Wa khalaqahu, dan Allah telah menciptakannya. Barakallahu fikum. Wa anahu yuhibbu ta'ah, dan Allah mencintai amalan ketaatan. Wa yakrahul ma'siyah, dan Allah itu membenci kemaksiatan. Ya, ini terkait beriman kepada takdir. Kemudian kata beliau, walil ibadati qudratun ala af'alihim wa ikhtiyarin wa iradatin lama yaqa'u minhu min ta'atin aw ma'siyatin. Lakin dzalika tabi'un di iradatillahi wa masyiatih. Dan bagi seorang hamba memiliki kudrah, kemampuan untuk mereka melakukan suatu perbuatan. Ini hamba diberi kemampuan oleh Allah, dan juga diberi ikhtiar, pilihan untuk hamba tadi, iradah, keinginan, niatan, ini semua dimiliki oleh hamba. Lama yaqa'u minhu min ta'atin aw ma'siyah, yaitu tatkala hamba tadi mau melakukan ketaatan, mau melakukan kemaksiatan, hamba tadi memiliki kudrah, memiliki pilihan untuk melakukan kebaikan atau kejelekan, juga memiliki iradah, keinginan. Akan tetapi itu semua kudrahnya hamba, ikhtiarnya hamba, iradahnya hamba mengikuti iradahnya, keinginan dan kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang diyakini oleh ahlus sunnah. Kenapa dijelaskan seperti ini? Karena Syekh akan membantah kelompok ahlul bid'ah khilafan lil jabriyah alladzina yaqulun, berbeda dengan kelompok jabriyah yang mereka mengatakan innal abda, sesungguhnya hamba mujbarun ala af'alihi laisa lahu ikhtiyar, hamba itu adalah dipaksa atas perbuatannya sehingga dia tidak memiliki pilihan, kata mereka. Jadi hamba tatkala melakukan perbuatan maksiat contohnya, itu kata mereka itu ini paksaan sudah dari Allah. Hamba itu enggak bisa milih ini, milih itu. Salah ini, keyakinan yang salah. Barakallahu fikum. Dan juga berbeda kelompok walil qadariyah. Berbeda dengan kelompok qadariyah alladzina yaqulun, adapun kelompok qadariyah mereka mengatakan innal abda lahu iradatun mustaqilatun, bahwasanya hamba itu memiliki keinginan yang terpisah. Artinya keinginan hamba itu tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah. Wa annahu yakhluqu fi'la nafsihi, hamba itulah yang menciptakan perbuatannya sendiri. Duna iradatillahi wa masyiatih, bukan kehendak dan keinginan dari Allah. Ini juga keyakinan yang keliru. Ahlus sunnah mengatakan hamba memiliki kudrah, ikhtiar, iradah, akan tetapi itu semua mengikuti iradah dan kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dua kelompok ini, kelompok Jabriyah dan kelompok Qadariyah, telah dibantah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad raddallahu 'ala ta'ifatain fi qalihi ta'ala, dan sungguh Allah telah membantah, mematahkan hujahnya dua kelompok di dalam surat An-Nisa. Wa matasyauna illa ayyasha Allah, dan tidaklah mereka menginginkan, ya, menginginkan sesuatu illa ayyasha Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam ayat ini wa asbata lil abdi masyiah, Allah menetapkan sifat masyiah bagi hamba, kehendak. Hamba itu memiliki kehendak. Ini bantahan untuk kelompok Jabriyah. Ternyata Allah menyatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, ya. Dan tidaklah mereka menginginkan, itu menginginkan sesuatu, melakukan sesuatu kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Ini bantahan untuk kelompok Jabariyah yang hulu, yang mengatakan hamba itu adalah apa? Terpaksa atas perbuatannya, tidak memiliki kehendak. Wa ja'alaha tabi'atan li masyiatillah, setelah itu ya, diikutkan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini raddan alal qadariyah an-nufah, yaitu bantahan kepada kelompok qadariyah, ya, yang menafikan sifat masyiah dari Allah, yaitu apa yang dilakukan oleh hamba tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wal imanu bil qadari yuksibul abda sabran alal masaib. Iya. Sekarang saya akan menjelaskan di antara faidah beriman kepada takdir. Wal imanu bil qadar, adapun beriman kepada takdir, ya, akan menjadikan seorang hamba itu sabar alal masaib, atas musibah-musibah yang menimpanya. Ini kalau orang tersebut benar-benar beriman kepada takdir, sehingga tatkala mendapatkan musibah sebesar apapun dia akan sabar, karena itu sudah di kehendaki oleh Allah. Allah sudah menghendaki, Allah sudah menakdirkan dan sudah menetapkan fi lahil mahfuz. Ya. Tinggal bersabar mengharapkan ajrun minallah, pahala dari Allah, sehingga tidak perlu keluh kesah ini itu kenapa menjadi seperti ini, kenapa kok jadinya ini itu. Ini nanti masuknya tasakhut, ya, berkeluh kesah dan berkeluh kesah kepada takdir Allah atau masaib yang menimpanya, justru dia akan mendapatkan dosa. Ya. Tapi kalau dia sabar, mengimani ini adalah takdir dari Allah, tenang hati. Ya. Terjadi seperti ini qadarullah. Tinggal sabar mengharapkan ajrun dan mengharapkan hikmah di balik itu. Barakallahu fiik. Kemudian wabti'adan anidzunubi wal masaib, dan beriman kepada takdir akan menjauhkan seorang hamba dari adzunub, perbuatan-perbuatan dosa, wal masaib, ya, dan musibah-musibah. Kama yadfa'uhu ilal amali wa yab'adu anhu al-ajz wal khawf wal kasal, sebagaimana akan menolak, ya, ilal amal, untuk melakukan suatu amalan dan menjauhkan darinya sifat lemah, takut dan malas. Barakallahu fikum. Orang yang beriman kepada takdir bukan menjadikan apa hamba itu menjadi malas, tidak. Karena hamba diberi kudrah, diberi iradah, diberi ikhtiar, ya. Sehingga tatkala ada sahabat yang bertanya, apakah kita apa tidaklah kita bersandar kepada takdir wa rasul, kata Nabi, i'malu, beramalah kalian, kullun muyassarun liman khuliqalah, beramalah kalian, kata Nabi, masing-masing akan diberi kemudahan oleh Allah atas apa dia diciptakan. Kalau Allah menakdirkan dia menjadi orang yang ahlus sa'adah, orang yang berbahagia, dia akan diberi kemudahan oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan ketaatan. Tapi kalau ditakdirkan menjadi ahlu saqayah, orang yang binasa, yang celaka, dia akan diberi kemudahan oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan kejelekan. Wa nas'alullaha al-thabat alal islam hatta yamut. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.